Penelpon pertama dengan Pak Dibio, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Ya, ini salah kebijakan pemerintah gitu. Pemerintahnya itu kok kelihatannya goblok gitu loh. Sepertinya kalau orang mikir itu, bahwa dia pinter sedikit gitu. Rumah-rumah itu kan banyak yang listriknya kelebihan gitu loh. Diadakan evaluasi ulang gitu loh. Maksimum itu katakan 5.000 watt untuk rumah-rumah itu. Itu pun dengan harus dengan izin untuk 4.000 dan 5.000 watt itu untuk apa? Industri ringan atau apa gitu. Nah, untuk pengalihan ke Sabtu dan Minggu jelas nggak mungkin karena masa hari Sabtu dan Minggu buruh suruh masuk padahal itu hari libur gitu loh. Jadi mereka harus mengadakan yang reevaluasi dan remanagement sana, termasuk juga logistik dan termasuk distribusi. Padahal distribusi masih kurang, dia hanya menyalurkan cuma maksimum 15.000, nggak sampai 15.000 megawatt untuk Jawa Bali. Mm-hmm. Jadi distribusinya harus ditambah 3.000, jadi 18.000 megawatt baru cukup. Baik. Kalau memangnya PLTA-nya atau PLTU-nya kekurangan bahan baku, terutama air dan batu bara, itu salahnya perencanaan dulu. Iya, dengan Bapak Jody. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Silakan, Pak Jody. Kalau menurut pendapat saya, yang perlu diganti hari liburnya itu nggak perlu diganti. Yang perlu diganti itu menteri-menterinya, Bu. Mm-hmm. Mereka pada nggak becus kerja kalau menurut saya. Padahal Indonesia itu negara yang kaya, apa juga punya, ya kan? Batu bara malah dieksporin, bukan untuk pakai dalam negeri dulu. Wah, saya benar-benar kecewa dengan pemerintahan sekarang. Udah, kita nggak usah pilih lagi lah yang ada sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Jody. Dan berikutnya dengan Bapak Anton. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore. Halo. Iya, silakan Pak Anton. Ah, begini, Mbak. Ini terlihat sekali perencanaan pemerintah itu tidak ada master plan ya. Sekarang katanya listriknya kurang. Tapi pemerintah mencanangkan 1.000 tower pembangunan untuk rumah susun ya, tsunami. Nah itu kan butuh listrik yang luar biasa besar itu. Mm-hmm. Belum lagi apa apartemen yang non subsidi itu. Nah itu listriknya kan nanti akan banyak sekali kesedot di situ. Sekarang katanya kurang. Nah itu planningnya gimana itu pemerintah? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Anton atas tanggapan Anda. Selamat sore Pak Sugianto, penelpon terakhir. Iya, selamat sore Bu ya. Silahkan Pak. Ini saya pikir pemerintah ini sudah ngaco ini Bu ya. Kesalahan mereka, salah urus mereka, kok masyarakat dan pengusaha yang dikorbankan. Saya punya usul begini aja deh. Bagaimana kalau seluruh departemen-departemen di pemerintahan, gedung-gedungnya kayak mulai dari rumah-rumah pegawai pemerintah, semua listnya dikurangin aja separuh. Diganti meterannya itu, sikringnya gitu. Itu kan lebih mengirit tuh. Itu banyak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sugianto. Dan satu penelpon lagi dengan Bapak Henry. Selamat sore Pak Henry. Ya, selamat sore Ibu. Silahkan Pak Henry. Ya, memang kita nggak bisa salahkan pemerintah semua. Pemerintah sekarang kan cuma baru 3-4 tahun. Rencana pembangunan itu udah sebelumnya udah rusak. Jadi mereka walaupun mau bangun PLN yang baru pun belum sempat kirim mesinnya pun udah kekurangan sekarang. Jadi yang harus yang bersalah itu yang direksi-direksi dari PLN yang zaman dulu dengan menteri-menteri tenaga kerjanya itu, menteri yang energinya itu harus dipanggil zaman yang 10 tahun yang lalu itu, Bu. Okay. Terima kasih.